Kalau ikatan pemuda Dukuh Jaya ini cinta akan kebersamaan. Ada Ramayana, ada Merpati syuting. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Mat siang bro, siap goyang lagi bro. Wow, wow, wow. Spesial buat anda-anda semuanya dan juga SMP Indonesia. Tiap hari ia lalui berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi walau belum pasti. Namun ia terus berjalan, tak tahu kapan ia makan nasi. Malam tiba, ini terus terjadi, liku hidup tiada pasti. Nasibmu wahai kelantangan, penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Wow, kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong.